perkasa, langkah pemuda, menyusun gerak, menjak berseni, menjeling darah di ekor mata, terpaut rasa, oi, dalam hati. Alun beralun, hai berbunyi alun, irama nabati dan sejarah. Janganlah canggung, hai untuk mengalun, lagu rasa pindah yang terindah. Kilau bersinar. Ku nanti tiada kabar kau beri.